لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kita akan membahas tentang mengukur iman dengan salat kita. Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa salat kalau kita lihat dari rangkaian rukun Islam, ya, kita tahu rukun Islam ada 5 dan susunannya bukan random, tapi memang sudah disunahkan demikian oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis dari sahabat Umar bin Khattab ataupun dari sahabat Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun melalui dengan 5 pilarnya: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah atau wa iqamus shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wa hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Syahadat, salat, zakat, saum dan haji. Perenungan saya saat itu, kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak saum? Dan kenapa haji menjadi rukun Islam yang kelima? Luar biasa. Penurunan ini membuat saya kagum kepada Allah sebagai pencipta kita. Di mana kreasi Allah alam semesta, mulai dari makhluk bersel satu sampai makhluk multiseluler seperti kita, mulai dari bakteri, amuba sampai manusia, mulai dari semesta yang berukuran mikrokosmos sampai dengan makrokosmos, itu diatur dengan satu sistem yang sama, sistem matematikanya tauhid, matematikanya Allah, menggunakan satu rumus yang sama, mulai dari cara Allah menciptakannya sampai dari sistem kehidupannya, itu diatur dengan rumus yang sama. Yang ini membuat kagum kita kepada Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, yaitu menggunakan rumus matematika utama pi konstan 1,618. Betulkah demikian Bapak hormati Allah? Coba, mudah-mudahan tayangannya bisa dilihat. Bapak Ibu sekalian, ini tayangan singkat terkait dengan betulkah Allah menciptakan kita dengan satu rumus yang sama, dan kemudian untuk menguatkan posisi kita agar selalu ada dalam ikatan kita kepada Allah, maka Allah berikan rukun Islam yang kompatibel, sesuai, cocok untuk menjaga kita sebagai makhluk yang terbaik, sistem Islam ini. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini saya perlihatkan satu tayangan yang mudah-mudahan ini makin membuat kita yakin dan merasa bersyukur menjadi seorang muslim yang memiliki Islam sebagai agama dan sebagai simbol fitrah kita. Baik. Thank you. creator has always used the very same number in numerous events in the universe. The heart pulses, the aspect ratio, DNA spiral, and the special design of the universe, which is named as dodecahedron, the leaf array rules and plants, which is named as phyllotaxy, and the snowflakes, crystals, and the spiral structure of numerous galaxies. Use the same number, the number of Govindi, 1.618. Famous astronomer Kepler defines this number as a precious treasure. Saksikan satu penjelasan yang sangat ilmiah dan luar biasa. Ini ternyata cara Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik, kemudian mendesain tubuh kita, tinggi kita, struktur tulang dalam semua rangka tubuh kita, plus ukuran wajah kita, panjang lebar wajah kita, posisi mulut kita, semuanya diatur dengan rumus yang sama. Rumus yang sama ini pula Allah gunakan untuk menciptakan berbagai macam unsur di alam semesta ini. Luar biasa. Dan sistem yang mengatur semua kehidupan ini adalah Islam. Luar biasa. Baik, Bapak-Ibu rahimakumullah. Nah, ini yang membuat saya kagum kepada Allah sebagai pencipta kita. Nah, kemudian kita ikatkan dengan salat tadi, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Lalu salat kenapa menjadi rukun Islam yang kedua yang mengikat semua sistem tadi dan menghubungkan semua sistem ini dengan Allah sebagai pencipta kita? Salat kenapa menjadi rukun kedua setelah syahadat? Karena ternyata sholat ini menjadi ukuran tidak benar tidaknya syahadat seseorang. Untuk mengetahui kualitas syahadat seseorang, untuk melihat seperti apa kualitas tauhid seseorang, maka lihatlah salatnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya atau dalam beberapa hadisnya. Yang pertama Rasulullah mengatakan, "Innal ahda baini wa bainan nas as-salah. Faman taraka hadhihi al-faridah faqad kafara." Sesungguhnya perjanjian yang mengikat antara aku dengan manusia adalah salatnya. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban salatnya, maka sungguh kafirlah dia. Ya. Ini hadis yang pertama. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah juga menegaskan, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jahran." Barang siapa yang meninggalkan kewajiban salatnya dengan sadar, maka kafirlah dia dengan nyata. Ini pendekatan nakli. Kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua? Nah, kemudian yang kedua, pendekatan akli, kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua adalah karena salat merupakan konfigurasi dasar tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan zikir dan doa, di mana setiap gerakan salat itu mensiratkan makna tauhid. Betul kan demikian Bapak Ibu, kita bahas ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya Bapak Ibu. Kita bahas, betulkah salat ini merupakan konfigurasi dasar tauhid? Insyaallah Bapak Ibu. Coba kita pahami ini, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita makin getol untuk istiqomah melaksanakan kewajiban salat kita, dan tidak berhenti dalam salat wajib tetapi juga kita sempurnakan dengan salat sunnah. Ini saya dapat WA sudah beberapa tahun belakang. Beberapa tahun yang lalu saya dapat WA seperti ini dari Madinah. Yang Bapak Ibu saksikan apa Bapak Ibu? Ada burung ya. Kira-kira burung merpati itu sedang apa itu Bapak Ibu? Sedang latihan baris berbaris atau sedang apa Bapak Ibu? Bisakah dikatakan kalau burung merpati itu sedang sholat berjamaah? Bisa Bapak Ibu? Dan ada satu orang, satu ayah, mereka bukan orang ya, satu ekor di depan, betul? Berarti ini sedang sholat berjamaah dan ada satu imamnya di depan. Jangan salah Bapak Ibu, kalau semua makhluk itu punya kewajiban sholat mereka. Di sini kita memahami firman Allah di dalam Qurat Surat An-Nur ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adam taro inna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Tidakkah kau perhatikan Muhammad, bahwa kepada Allah lah bertasbih semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa tayru dan burung-burung. Safatin, mereka bersaf-saf berbaris salat menyembah Allah. Kullu qad alimat salatahu wa tasbihah. Setiap makhluk telah mengetahui dan memahami kewajiban salat dan tasbih mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Baik. Nah, ini hadis yang membuat kita tahu kalau rukun Islam itu ada lima, susunannya seperti ini, bukan random tapi sengaja. Ya. Tadi sudah saya bahas kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua, dan nanti kita tutup dengan pembahasan kenapa haji menjadi rukun Islam yang kelima. Ini hadis pertama yang menjadi alasan kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua. Artinya karena salat merupakan ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Ketika seseorang meninggalkan kewajiban salatnya, sungguh dia telah menghancurkan syahadatnya. Alasan yang kedua, kenapa salat menjadi rukun yang kedua setelah syahadat dalam rukun Islam adalah karena salat merupakan konfigurasi utama dari konsep dasar tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan zikir dan doa. Betulkah demikian? Kita bahas Bapak Ibu satu-satu. Berangkat dari definisi salat dalam tinjauan istilah fikih. Apa itu salat? As-salatu hiya amaliyatun jasadiyatun afdaliyatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dimulai dari takbiratul ihram. Apa pesan tauhid yang disampaikan oleh takbiratul ihram? Ketika kita memulai salat kita, maka kita menghadapkan seluruh tubuh kita ke Ka'bah. Bapak Ibu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya menghadap ke Ka'bah. Di mana posisi kaki kita tidak begini, tapi begini, lurus. Selebar dengan bahu, lurus begini. Sehingga seluruh tubuh kita menghadap ke Ka'bah. Setelah lurus semua tubuh kita ke Ka'bah, maka lalu kita memulai salat kita dengan mengangkat kedua tangan kita. Ini proses takbiratul ihram kita lakukan. Lurusnya tangan kita diukur hazwa mengkibai atau hazwa udhunai, sejajar dengan dua bahu atau sejajar dengan telinga, atau hazwa bainahuma atau sejajar antar keduanya, di bawah bahu, di atas bahu, di bawah telinga. Jadi tidak begini Bapak Ibu, Allahu Akbar, enggak. Kalau gini ketika kita mau berenang barangkali, mau meluncur ya. Atau enggak juga di bawah bahu. Itu orang pelit kayak gitu tuh. Ya, hazwa mankibai atau hazwa sunai. Atau hazwa bainahuma. Kemudian, kenapa harus Allahu Akbar yang diucapkan? Kenapa tidak Allahu Samad? Atau kenapa tidak Allahu Kabir? Bapak Ibu rahmati Allah. Baik. Kita beranalogi dengan analogi yang positif. Mudah-mudahan ini memantarkan pemahaman kita tentang konsep tauhid ini. Ketika seorang penjahat dikejar-kejar polisi, nasib sial menimpanya. Dia salah melarikan diri. 5 orang polisi mengejarnya, membuat dia kalap. Lalu dia lari ke jalan buntu. Di saat itu dia terjebak dengan kebuntuannya. Di depannya ada dinding yang tinggi yang tidak mungkin dia bisa lewati. Di kanan kirinya pun ada pagar yang ternyata tidak bisa dia lalui. Tidak dia bisa dia loncati. Saat itu 5 orang polisi itu sudah menundukkan senjata ke arahnya. Ketika dia membalikkan badannya, polisi sudah ada di hadapannya dengan senjata yang lengkap. Kira-kira apa yang dilakukan penjahat tadi kemudian? Menyerahkan diri. Bagaimana cara menyerahkan dirinya? Mengangkat kedua tangannya. Kenapa harus kedua tangan yang diangkat? Ini naluri makhluk ketika menyerahkan diri, jiwa dan raganya kepada Tuhan itu selalu mengangkat tangan seperti ini. Dan ini bukan hanya manusia Bapak Ibu. Kalau menyerahkan diri dengan mengangkat kedua tangannya, kucing juga sama. Bapak Ibu perhatikan. Ada terlihat Bu? Siapa yang ngajarin kucing ini? Cing, kalau kamu nanti ditodong, menyerahkan diri, angkat kedua tanganmu. Bisakah kita ajari demikian? Tidak ya. Baik pakai senjata ataupun tidak pakai senjata barangkali. Sama kayak gini. Subhanallah. Jadi mengangkat tangan ini merupakan konsep menyerahkan diri kita totalitas kepada Allah. Ya. Subhanallah. Ini konsep dasar tauhid Bapak Ibu. Kita memulai sholat kita dengan menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Mengangkat kedua tangan kita. Lalu kemudian kenapa harus Allahu Akbar yang kita ucapkan? Suatu saat Allah pernah ingin mengajarkan arti Allahu Akbar kepada para malaikat. Kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Andaikan kecepatan malaikat itu kecepatan cahaya, berarti kecepatan malaikat 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini mohon maaf, bahasanya agak sedikit ilmiah Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk menunjukkan dan membuktikan kalau Islam itu scientific abis, Islam itu sangat ilmiah. Sehingga oleh siapapun Islam bisa dipahami kehebatannya. Ya. Allah menciptakan satu malaikat yang kecepatan terbangnya 70 kali lipat dari kecepatan terbang malaikat biasa. Dan andaikan kecepatan terbang malaikat itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, maka ini 70 kali lipatnya. Setelah malaikat ini tercipta, Allah perintahkan pada malaikat tadi, idhab wabta'id mimakani hadha, pergi kamu, jauhi arasyku ini. Labbaika wa sadaika ya Rabb, kullu khairin biyadik. Begitu jauh malaikat setiap kali Allah perintahkan. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Segala kebaikan ada di tanganmu. Kami tunduk patuh kepadamu. Maka malaikat itu pun terbang menjauhi aras Allah dengan kecepatan 70 kali lipat kecepatan cahaya tadi. Dengan catatan andaikan kecepatan malaikat sama dengan kecepatan cahaya. Malaikat itu berpikiran sebagaimana kita. Apabila kita terbang meninggalkan satu benda, makin jauh kita meninggalkan benda tadi, maka benda tadi makin kecil. Betul Bapak Ibu? Makin jauh kita meninggalkan satu benda, benda itu tampak makin kecil. Itu bayangan yang ada dalam malaikat tadi. Dengan kecepatan 70 kali lipat kecepatan cahaya dia terbang. Setelah itu dia merasa jauh, pergi menjauhi aras Allah. Sekarang aku sudah menjauh dengan kecepatan luar biasa, super cepat dan jauhnya. Berarti aras Allah sekarang mengecil. Apa yang terjadi? Di saat malaikat tadi membalikan badannya, menatap aras Allah. Begitu dia membalikan badannya, spontan kedua tangannya terangkat. Dan ucapan yang keluar, Allahu Akbar, refleks, Allah Maha Besar. Kenapa demikian? Ternyata aras Allah tidak berubah sedikit pun. Padahal dia sudah terbang dengan 70 kali lipat kecepatan cahaya, Bapak Ibu. Tidak dapat kita bayangkan. Begitu dia membalikan badan, seolah-olah dia tidak pernah bergerak menjauhi aras Allah. Aras Allah tidak berubah. Lalu dia berupaya terbang lagi menjauhi aras Allah dengan kecepatan dahsyat luar biasa. Lebih dahsyat daripada sebelumnya. Sampai terengah-engah itu malaikat. Kalau ukurannya manusia. Sampai terengah-engah. Aku sekarang sudah jutaan kali lipat terbang menjauh dengan kecepatan yang tadi. Sekarang aras Allah benar-benar mengecil. Namun apa yang terjadi? Di saat dia membalikkan badannya kembali, Allahu Akbar, aras Allah tidak berubah sedikit pun. Idhab batain memakannya ada, pergi kamu, jauhi arasku, kata Allah. Baikah wasadaika ya Allah, kulu khairan biarik, baik ya Allah, aku lakukan. Maka terbanglah malaikat tadi sampai habis tenaganya. Sampai dia tidak bisa terbang lagi menjauh dari aras Allah. Maka dengan susah payah dia membalikkan badannya. Dan ketika dia membalikkan badannya, dia dapati aras Allah tidak berubah. Tidak berubah, tidak mengecil sedikit pun. Di saat itu malaikat mengangkat kedua tangannya dan Allahu Akbar. Selesai itu malaikat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dapat kita bayangkan, secepat apapun makhluk yang Allah ciptakan, makhluk tercepat yang Allah ciptakan di alam semesta ini, tidak bisa mengukur betapa besarnya arasy Allah. Lalu bagaimana dengan Allahnya? Allahu Akbar. Itulah arti Allahu Akbar. Kalau sudah demikian kenyataan Allah yang kita sembah ini, patutkah kita takut kepada selain Allah? Patut tidak Bapak Ibu? Tidak. Ini konsep tauhid. Betul? Allahu Akbar. Baik, kita percepat rukun Islam berikutnya. Masih ada waktu? Masih. Rukun Islam berikutnya adalah ruku. Maaf, rukun Islam. Rukun salat maksud saya. Gerakan berikutnya adalah ruku. Apa konsep tauhid yang diajarkan ruku pada kita? Ketika kita ruku, ya, Bapak Ibu. Ketika kita ruku, mulut kita, perut kita dan yang di bawah perut kita sejajar. Betul? Ya, setidaknya ruku mengajarkan dua sifat Allah kepada kita. Ar-Rajik dan As-Samad. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan makanan dan minuman yang kita kenyang dengan mulut kita. Tidak ada yang bisa membuat perut kita kenyang dengan makanan minuman favorit kesukaan kita. Dan tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan syahwat di bawah perut kita, melainkan semua itu Allah yang memberikan karunia-Nya. Betul? Ar-Razik, Allah Maha Pemberi Karunia. Tanpa terpenuhinya tiga hal tadi, tiga unsur tadi, kita tidak bisa hidup di muka bumi. Artinya sekaligus mengingatkan kita dengan sifat Allah As-Samad, betapa kita tergantung, sangat tergantung kepada Allah. Tidak ada makhluk yang bisa hidup tanpa Allah sedetik pun. Luar biasa. Ini konsep dasar tauhid. Puncak dari gerakan sholat adalah sujud. Apa yang diajarkan sujud tentang konsep dasar tauhid? Bapak Ibu rahmati Allah, sejak kita bisa berdiri, kita tidak pernah meletakkan kepala kita lebih rendah dari bahu. Kepala disimpan di atas karena dia adalah simbol kehormatan kita. Betul Bapak Ibu? Seorang raja ketika disahkan menjadi raja, itu mahkota disimpannya di mana? Kepala, tidak di pundak kan? Tidak di pinggang. Oh enggak, selamat jadi raja, disangkutin ke pinggang. Kan tidak. Disimpan di kepala karena kepala simbol kehormatan kita. Kita marah kalau ada orang yang menyentuh kepala kita. Tapi apa jadinya ketika kita sujud? Allah perintahkan kita meletakkan kepala kita di tempat yang kita injak dengan kaki. Tanah, betul? Kening kita, hidung kita mengenai kaki, mengenai tanah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua di hadapan Allah sama hamba. Ngapain kita sombong? Kita lahir tidak membawa apapun, pangkat, jabatan, kekuasaan itu lahir setelah kita dewasa. Lalu ngapain kita sombong Bapak Ibu? Semua itu adalah amanah yang Allah titipkan pada kita. Suatu saat ketika kita kembali, itu tidak akan ada yang bawa. Luar biasa. Dan inilah perintah yang ditinggalkan oleh iblis la'natullah alaih. Saya berhusnuzan kepada iblis Ajazil Al-Harith. Andaikan ada pilihan lain selain sujud kepada Nabi Adam, pasti dia bertobat. Bapak Ibu, boleh gak husnuzan sama iblis? Pasti dia ingin bertobat kepada Allah karena dia tahu siksaan neraka itu pedih. Tapi saking sombongnya dia enggak mau tobat sama Allah. Karena kalau dia tobat, pasti dia akan disuruh sujud lagi pada Nabi Adam. Nah, itu yang dia enggak mau, gengsi dia. Aku lebih baik dari Adam, enggak mau aku sujud sama Adam. Allahu Akbar. Nah, ini sombongnya Jazil. Dari rangkaian salat ditutup dengan salam. Apa pesan tauhid yang disampaikan salam? Kita menutup solat kita dengan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Salam itu diambil dari kata salima yaslamu salamatan. Selamat, sejahtera, aman, sentosa. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Pesan tauhid yang disampaikan salam adalah siapapun yang bisa mewujudkan nilai-nilai solat, mulai dari dia takbiratul ihram sampai salam dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah menjamin keselamatan hidupnya di dua alam. Di dua alam ya Bapak Ibu? Betul, di dua alam, dunia dan akhirat. Ketika kita salam ke kanan, jaminan keselamatan hidup di dunia. Ketika kita salam ke kiri, jaminan keselamatan hidup di akhirat. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Amal ibadah pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat, apabila salatnya lulus, beres, faqad taba wa najaha. Maka beruntunglah dia dan selamatlah dia. Kenapa beruntung? Semua kebaikan yang dia lakukan sampai ke akhirat. Karena salat menjadi lokomotif yang mengambil semua gerbong kebaikan kita. Ada gerbong zakat, ada gerbong haji, gerbong tilawah, gerbong sedekah, apapun itu terbawa sampai ke akhirat oleh salat kita, dan salat adalah lokomotifnya. Selamat dia karena salatnya menjadi ikatan tauhid dia dengan Allah, beres. Beruntung dia, semua amalnya diterima. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasara. Celaka dan rugilah dia. Kenapa celaka? Dia tidak punya sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dengan Allah dari murkanya Allah, karena dia telah meninggalkan tauhid. Mereka tidak sampai ke akhirat karena lokomotifnya, solatnya hancur, atau bahkan dia tidak solat. Ini Bapak Ibu yang mati Allah. Baik, suatu hari saya melihat spanduk seperti ini, jogging 5 km kuat, tapi ke masjid 100 meter gak kuat. Ini lumrah umat akhir zaman kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kenapa jogging 5 km kuat? Ada door prize, ada jaminan janji dunia, bonus dunia. Padahal Allah menjanjikan surga bagi mereka yang sholat berjamaah ke masjid ya. Bapak Ibu, kalau kaki kita berat kita langkahkan menuju kebaikan, jangan harap kaki kita menuntun kita menuju surga nanti. Ya, jika kaki kita selalu kita langkahkan untuk melakukan kebaikan, pastikan, yakini kaki kita akan menuntun kita ke surga. Tapi jika kita berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau untuk melakukan kebaikan, maka kaki kita pun akan berat menuntun kita ke surga. Manusia tidak mendapatkan apapun melainkan dengan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Lalu apa kaitan sholat dengan ibadah haji? Kenapa sholat ditutup dengan ibadah haji, Bapak Ibu? Bapak Ibu rahmati Allah. Ternyata ketika Nabi Adam turun ke bumi, ya, sebagaimana penjelasan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah atau di dalam Qisasul Anbiya karya tokoh yang sama Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Ra'isul Majalis Syekh Al-Thalabi menukilkan, setelah Nabi Adam turun di muka bumi, Nabi Adam diturunkan di Hindustan, fi makanin a'la fokol ardi, di Nepal, Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dinamakan Jeddah, Jeddah artinya nenek. Tempat itu adalah tempat Siti Hawa turun pertama kali ke dunia. Terpisah 100 tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika turun di muka bumi. Luar biasa, satu abad terpisah di muka bumi. Maka Allah perintahkan pada Nabi Adam perintah pertama, sekaligus cara Allah mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di Padang Arafah. Allah berfirman kepada Nabi Adam di dalam kitab Ra'isul Majalis, dijelaskan, ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkatil Mubarakah. Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi. Fatuh, maka datangilah dia. Wasalli fi kama tusalli ila arsyah. Salatlah kamu, datangilah Ka'bahku itu dan salatlah kamu di sana, menghadap kepada rumahku, sebagai kemana kamu salat menghadapku ketika di arasku. Watufu, dan kelilingilah, putarilah dia sebagaimana engkau memutariku ketika di arasku. Innahu tushawi arsyahada, sesungguhnya rumahku itu lurus dengan arasku. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang mati Allah, kenapa salat kita harus menghadap ke Ka'bah? Bukan kita menyembah Ka'bah sebagaimana fitnahan kaum liberal jin. Salat kita menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lurus dengan aras Allah. Bapak Ibu, Ternyata ibadah pertama yang diterima Nabi Adam adalah sholat dan haji. Ini tauhid. Sholat adalah konfigurasi tauhid manusia secara individu. Adapun haji adalah konfigurasi tauhid, gambaran tauhid umat manusia secara menyeluruh, komunal jama'i, ummatan wahidah. Ketika kita ibadah haji, sholat kita berjamaah kan? Ketika berjamaah, apa imam kita dari masing-masing negara? Tidak satu imamnya kan? Begitulah ummatan wahidah. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Tauhid. Maka jika umat Islam berpecah belah dalam kehidupan beragamanya, syirik tuh. Kebalikan dari tauhid. Quran surat Ar-Rum ayat ke-31-32. Munibina ilaih wa taqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan senantiasa bertobat kepada Allah, istiqomah bertakwa pada Allah dan mendirikan salat. Tapi masih diancam. Walaupun sudah tobat, takwa dan salat, masih belum selamat dia dari musyrik. Wa la takunu minal musyrikin. Pertanyaannya, kemusyrikan apa yang bisa dilakukan oleh orang yang suka tobat, takwa dan salat? Minal ladina farraqu dinahum. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu si'an, dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan merasa bangga dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing. Ketika beribadah haji, kita berjamaah. Tapi pulang ibadah haji, kembali kita kepada ormas masing-masing. Kembali kita kepada madhab masing-masing. Kembali kita kepada orpol masing-masing. Lalu kembali kita pada pertengkaran yang belum selesai. Itu syirik berapa Allah. Betul? Tadi Qurannya. Al-Rum ayat 31-32. Sayang sekali, kita tidak bisa mewujudkan ibadah haji kita sepulang dari Tanah Suci Mekah. Apa hubungannya sholat dengan ibadah haji? Bapak Ibu yang mati Allah, kita manusia adalah transmitter energi. Apabila kita menghancurkan tubuh kita menjadi partikel yang terkecil, maka kita akan mendapati tubuh kita tersusun dari atom. Atom memiliki 3 unsur. Ada inti atom, nukleus, yang terdiri dari proton dan neutron. Dan ada elektron yang selalu berputar. Selama kita hidup, elektron berputar mengelilingi inti atom. Dan perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Sama dengan galaksi, sama dengan alam semesta, berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf. Ya. Selama kita hidup, itulah energi. Jadi terus berputar, energi. Maka energi bersifat kekal, tidak bisa dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita berjalan, kita berpapasan, kita belok kanan. Di depan ada pertigaan, ketika kita belok kanan, kita berpapasan dengan seorang kiai. Taruh saja misalnya kita bertemu dengan A. Agim. Kenal Bapak Ibu A. Agim ya? Perasaan apa yang muncul dalam hati kita ketika kita berpapasan dengan seorang kiai atau Agim misalnya? Perasaan senang ya? Sahdu hormat. Assalamualaikum. Salam. Kenapa demikian? Energinya positif Bapak Ibu. Betul? Auranya positif. Lain halnya ketika kita belok kiri, di kiri ada preman wajahnya menyeramkan, udah gitu belum pensiun lagi, penuh tato tubuhnya. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Takut. Padahal kedua-duanya gak ngapa-ngapain. Kok beda perasaan yang muncul? Energi, aura. Cuma punten, mohon maaf ini, mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Lah kalau saya berpapasan dengan aura kasih, kira-kira apa itu? Ustadz juga manusia ya, tahu mana yang cantik, mana yang enggak. Nah begitulah ketika kita sholat Bapak Ibu. Sebetulnya ketika kita sholat, kita sedang melaporkan iman Islam kita kepada Allah. Kita laporan 5 kali sehari semalam Bapak Ibu. Kita mengirimkan energi iman Islam kita dalam bentuk gelombang energi tauhid. Kita kirimkan ke Ka'bah. Andaikan sholat kita khusyuk sampai energi kita ke Ka'bah. Kalau sholat kita sendirian ya mungkin 5 kilobyte atau 250 kilobyte. Tapi kalau kita berjamaah, cepat itu sampainya energi kita. Kenapa? Karena energi kita digabung dengan energi jamaah, maka cepat sampainya itu energi ke Ka'bah. Itulah kenapa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Cepat sampainya energinya ke sana. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah, satu keajaiban terjadi. Bahwa ternyata, nah ini hadis yang saya dapatkan dalam kitab Oraisin Majalis karya Syekh Ats-Tsa'dabi, ya, bahwa Ka'bah lurus dengan arus Allah, dan ini perintah pertama kepada Nabi Adam, ibadah solat dan ibadah haji. Solat konsekuensi tauhid secara individu, haji konsekuensi tauhid secara jama'i umat manusia. Ya. Keajaiban luar biasa terjadi. Azan tidak pernah berhenti setiap detik, Bapak Ibu. Ketika Indonesia adzan subuh berkumandang, terus nyambung, nyambung sampai ke Malaysia. Belum selesai Indonesia adzan subuh, Malaysia sudah adzan subuh. Belum selesai Malaysia, nyambung ke Thailand, nyambung ke Bangladesh, nyambung ke India, nyambung ke Pakistan, nyambung ke Iran, nyambung ke Irak, terus sampai ke benua Atlantika sana. Ketika benua Atlantika adzan subuh, Indonesia Timur sudah adzan zuhur. Berarti azan tidak pernah berhenti setiap detik, betul? Ketika azan tidak pernah berhenti setiap detik, maka manusia tidak berhenti mendirikan sholat. Ketika manusia tidak berhenti mendirikan sholat, maka tidak henti-hentinya energi iman Islam kita kirimkan ke Ka'bah. Setiap detik energi itu terpusat di Ka'bah, lalu diputar oleh orang yang tawaf. Dan tawaf berputar mengenai Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-Ka'bata fi shimali hina mayatufuha. Adalah Rasulullah SAW menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya ketika beliau mengelilinginya. Allahu Akbar. Ada hukum Allah ya, bukan hukum Loren ya. Sebelum Loren lahir hukum ini sudah ada. Apabila ada satu energi terpusat pada satu titik lalu diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan empat jari kita, maka akan terjadi lompatan energi yang arahnya ditunjukkan ibu jari. Energi sholat yang tidak pernah berhenti dikirimkan ke Ka'bah oleh seluruh orang yang beriman di muka bumi, diputar oleh orang yang tawaf berlawanan dengan arah jarum jam, maka terlempar energi Islam itu tadi kemana arahnya? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ketika ibadah haji, kenapa kalimat talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Kami datang menghadapmu ya Allah. Inilah solat kami, inilah iman Islam kami ya Allah. Satu keliling kita tawaf, satu lapis langit terlewati. Tujuh keliling kita tawaf, tujuh lapis langit terlewati. Sampailah iman Islam kita kepada Allah. Allahu Akbar. Apakah ini yang menyebabkan Mekah dan Madinah selalu terang di mata Neil Armstrong dan Sunita Williams? Keajaiban tidak berhenti di sana. Ketika kedua manusia ini sampai ke ruang angkasa, dia melihat bumi gelap, tidak jelas. Tapi begitu bumi memperlihatkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terang di mata mereka. Ini jepretan kamera Sunita Williams. Kedua-duanya kebangsaan Amerika, Ohio. Neil Armstrong, Amerika. Sunita Williams berdarah India, tapi kelahiran Amerika, Ohio. Keduanya melihat Mekah dan Masjid Nabawi terang. Masjid Nabawi terang karena ada Nur Muhammad, jasad Rasulullah dimakamkan di sana. Ada Nur Muhammad SAW. Dan Mekah terang karena ada energi tauhidnya umat manusia yang dikirim oleh sholat mereka. Keajaiban tidak terjadi di situ, tidak berhenti di situ. Ketika gelombang suara itu terpancar ke langit, maka begitu menyentuh lapisan terluar dari eksosfer, atmosfer kita balik lagi ke dunia, ke bumi. Tidak bisa menembus lapisan atmosfer karena di ruang angkasa hampa udara tidak ada media untuk gelombang suara beredar, maka balik lagi ke dunia. Jadi di sana hening, tidak ada suara apapun. Tapi Sunita Williams dan Neil Armstrong ketika di ruang angkasa mendengar suara azan dengan jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas itu diucap, terdengar. Neil Armstrong sudah, kok azan bisa didengar? Satu hari Neil Armstrong berangkat ke Mesir setelah dia naik ke ruang angkasa. Ketika dia Mesir, dia terhenti mobilnya. Berhenti, bilang ke supirnya. Tunggu dulu, dia mendengar azan yang sama. Dia ingat, aku pernah mendengar azan ini. Di mana aku mendengar azan ini? Teringat Neil Armstrong, dia mendengar azan ketika di ruang angkasa. Azannya ternyata berasal dari sebuah masjid di Mesir. Merinding dia. Dia dengarkan, dia keluar masuk ke masjid tadi. Azan masih berkumandang, nangis dia. Ketika gelombang suara apapun tidak bisa menembus ruang angkasa, tapi gelombang suara azan tidak berhenti menembus ruang angkasa sampai ke arsy Allah, menggetarkan alam semesta. Itulah kenapa Rasulullah menyatakan kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika di dunia tidak lagi dikumandangkan azan. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu Allahu.